من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para hadirin dan hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Pada session yang kedua ini, saya lebih senang baca session bukan babak, karena ini bukan main bola. Session yang kedua ini kita akan membicarakan masalah bagaimana sebenarnya pandangan Syiah terhadap sahabat. Alasan mengapa kita mempelajari pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sahabat, karena apalah gunanya kita mempelajari, mengupas tuntas tentang bagaimana pandangan orang Syiah terhadap sahabat, sementara kita sendiri tidak tahu bagaimana pandangan ahli sunnah terhadap sahabat, bagaimana sikap-sikap kita kepada para sahabat. Oleh karena itu kajian ini kita bagi pada dua. Pertama, meluruskan akidah kita, prinsip kita tentang bagaimana seharusnya sikap kita terhadap para sahabat, terutama pada masalah-masalah yang terjadi khilaf di kalangan para sahabat. Baru kemudian setelah kita dudukkan permasalahannya dengan kacamata ini, dengan prinsip ini, kita akan lebih mudah untuk menilai mana prinsip ataupun pandangan yang keliru dan mana pandangan-pandangan yang benar. Ikhwatiddin ajallahu iyyakum. Sebelum kita masuk pada inti permasalahan, sedikit tentang Syiah. Para muhaqqiqun, para peneliti tentang mazhab Syiah ataupun aliran Syiah ini, mereka menyatakan bahwasanya Syiah terbagi kepada tiga. Yang pertama yaitu Ghulat, kaum ekstrim daripada kelompok Syiah. Yang kedua Al-Imamiyah, Imamiyah. Yang ketiga Zaidiyah. Inilah kelompok besar, tiga kelompok besar dari aliran Syiah. Dari tiga inilah muncul berbagai macam firqoh-firqoh dari kalangan mereka. Tidak hanya satu, dua, bahkan puluhan. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kelompok tentang Ghulat. Yang pertama yaitu tentang Ghulat. Berkata Syahristani bahwasanya وَهُمُ الَّذِي غَلَوْ فِي حَقِّ أَيْمَّتِهِمْ حَتَّى أَخْرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْخَلِقِيَّةِ وَحَكَمُوا فِيهِمْ بِأَحْكَامِ الْإِلَهِيَّةِ. Kata Syahr Tani bahwasanya Ghulat ini adalah mereka yang meyakini, yang memiliki keyakinan berlebihan terhadap imam mereka, di mana mereka meyakini imam mereka itu derajatnya naik seperti Tuhan. Jadi mengeluarkan zat mereka, derajat mereka dari posisi makhluk ke khaliq. Sampai demikian. Sementara imam-imam mereka itu jelas manusia, tapi mereka telah melakukan, memiliki keyakinan sebagaimana keyakinannya orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Demikian juga para Ghulat. Hanya saja yang mereka yakini seperti itu adalah imam-imam mereka wa ala ru'usihim Ali bin Abi Thalib, di mana yang ketuanya ataupun yang amir mereka dari yang imam-imam mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka memandang bahwasanya Ali bin Abi Thalib di antara imam-imam mereka ini sudah naik derajatnya menjadi pada derajat ketuhanan, pada derajat Tuhan ataupun derajat yang layak untuk disembah. Warabama syabbah wahid min a'immati bil iya. Terkadang mereka menyamakan salah seorang imam mereka seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, bahkan menyamakan Allah dengan salah seorang imam mereka. Inilah ghulat. Di antara firqah dari ghulat ini yang ekstrem ini adalah Sabaiyah. Sabaiyah ini adalah pengikut Abdullah bin Saba. Di mana orang-orang Sabaiyah ini meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah nabi. Jadi bukan sahabat Rasul. Mereka adalah, dia adalah nabi. Bahkan ada yang menyatakan Ali bin Abi Thalib sudah sampai kepada derajat Tuhan. Sudah layak untuk disembah. Demikian ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Pandangan ini sudah ada pada mata Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib mendengar sampai kepada mereka, sampai kepada beliau berita ini, Ali bin Abi Thalib menyuruh tentaranya untuk menangkap orang-orang yang meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Ditangkap, kemudian Ali bin Abi Thalib memberinya hukum, menjatuhkan mereka hukuman, yaitu dibakar. Saking kesalnya Ali bin Abi Thalib. Namun ikhwatiddin, hukuman dibakar ini malah menambah kukuhnya mereka. Apa kata mereka? Bahwasanya tidak ada yang menyiksa seseorang, salah satu makhluk dengan api kecuali Tuhannya api. Itu berdasarkan dengan hadis Rasulullah. Jadi karena Ali bin Abi Thalib ini terlepas salah dan tidaknya ya ikhwatiddin, karena Ibnu Abbas memang memberikan pandangan berbeda, karena tidak ada seorang pun yang boleh melenyapkan nyawa makhluk yang lain dengan membakarnya. Tidak ada seorang pun yang mengad dengan api kecuali Tuhannya api. Semakin mantaplah pengikut-pengikut Abdullah bin Saba, benarlah bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Kemudian hadirin azinallahu wa iyyakum. Kemudian mereka juga mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu sampai sekarang belum mati. Belum mati, hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, di mana pada diri Ali bin Abi Thalib itu ada zat ketuhanan. Dan mereka mengatakan bahwasanya awan yang hari-hari kita lihat itu adalah awan serta petir yang akhir-akhir ini sering di Medan, ya. Itu adalah suaranya Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau antum sore biasanya hujan jadwalnya, ya, gluduk-gluduk, suara Ali bin Abi Thalib. Nurut apa yang mereka pahami orang-orang Sabaiyah. Kemudian wal baraku, adapun kilatan, kilat. Terkadang kilat tak bersuara, itu menurut mereka senyumnya Ali bin Abi Thalib. Nah, itu dia. Kemudian ya Khawiddin, Ali bin Abi Thalib nanti akan turun di akhir zaman dan akan memenuhi dunia ini dengan keadilan. Sebagaimana sebelumnya dunia ini penuh dengan kejahatan. Inilah sekelumit tentang keyakinan Sabaiyah. Kemudian juga termasuk dalamnya Al-Batiniyah. Termasuk juga di dalamnya An-Nusairiyah. Ya, Nusairiyah. Antum bisa catat Nusairiyah, antum bisa cari di buku-buku bagaimana akidah mereka, dan ini termasuk satu daripada aliran Syiah. Kemudian ya Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum, yang kedua yaitu Al-Imamiyah Aurafidhah. Ini kelompok besar yang kedua. Al-Imamiyah Aurafidhah. Mengapa mereka dikatakan Rafidhah? Ya Khofiddin azinallahu wa iyyakum. Abdullah bin Ahmad pernah berkata, sa'altu abi, Man Rafidah? Abdullah bin Ahmad berkata, aku pernah bertanya kepada ayahku. Siapa ayahnya Abdullah bin Ahmad? Imam Ahmad bin Hanbal. Abdullah bin Ahmad, ya ayahnya Ahmad. Antum jangan ragu-ragu. Namanya juga Abdullah bin Ahmad. Ahmad bin Hanbal, dia katakan, aku pernah bertanya kepada ayahku, siapa Rafidah itu? Alladzina, faqal, Imam Ahmad menjawab, alladzina yashtumuna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, yaitu mereka yang mencela, mencaci maki Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lantas di khafidin azinallahu wa iyyakum, muncul pertanyaan, kenapa kok mereka dijuluki Rafidah? Mereka dikatakan Rafidah. Rafidah ya khafidin, asal katanya Rafidah, menolak. Menolak. Makanya nama mereka menjadi Rafidah karena mereka menolak. Menolak Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencaci maki Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Rafidah ini terpecah menjadi 15 firqah. 15 firqah. Kemudian wahum mujmi'una ala anna an-nabiy lam naffa ala khilafati istikhlaf Ali bin Abi Thalib bi ismi. Mereka meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah wafatnya beliau. Jadi mereka memiliki nas khusus bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat telah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah wafatnya beliau. Sementara antum telah dengar tadi bagaimana prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ya tentang para sahabat yang memiliki tingkatan-tingkatan. Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Mengapa demikian? Karena orang-orang Rafidhah ini menyatakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka mayoritas sahabat sesat, bahkan kafir. Mayoritas sahabat itu kafir dan sesat. Kemudian tinggallah yang berhak untuk mendapatkan menjabat sebagai khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Ini pemahaman mereka. Kemudian Zaidiyah, ini yang ketiga. Ini yang paling ikhafidinan, yang paling dekat dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah pengikut Zaid bin Ali bin Husain. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi nama mereka, nama orang Syiah itu ikhafidin, umumnya ada Ali, Husain, Hasan. Kalau perempuan Fatimah, demikian. Tapi saya tidak termasuk. Walaupun nama saya Ali, tidak termasuk. Kunyah saya Abdul Husain juga enggak termasuk mereka karena sempat ada seorang rektor ketika saya masuk ngobrol dengan dia. Kamu ini Syiah ya? Kenapa? Emang kenapa saya ini Syiah? Namamu siapa? Ali Nur. Kunyahmu Abdul Husain, Syiah ente. Ya. Saya juga enggak mikir ke sana. Demikian ikhwatiddin azallahu iyyakum. Coba perhatikan di sini Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Di mana Zaidiyah ini ikhwatiddin azallahu iyyakum, mereka tidak mengkafirkan para sahabat, tapi mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang paling afdol ketimbang sahabat-sahabat yang lainnya. Itu dia. Ya, ini Zaidiyah. Demikian sekelumit tentang Syiah ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kemudian kita lihat bagaimana pandangan Syiah tentang sahabat? Sebelum kita masuk sana, dikit juga tentang pandangan Syiah tentang seperti para nabi secara keseluruhan. Khomeini pernah memberikan pernyataannya. Memberikan pernyataannya dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah. Sebab mengapa kita nukilnya Khomeini? Karena untuk sekarang imam besar mereka itu adalah Khomeini. Makanya kalau ada yang mengkritik Khomeini dan marah-marah itu ada tanda-tanda Syiahnya. ada tanda-tanda Syiahnya. Minimal dia enggak tahu bagaimana sesatnya Khomeini. Ngapain kita cerita tentang Khomeini? Khomeini sudah meninggal. Ikhwatiddin, orangnya sudah meninggal, bukunya masih banyak bertebaran dan menyebarkan syubhat-syubhat. Dalam kitabnya Al-Hukumiyah Al-Islamiyah halaman 52, apa katanya, komentarnya tentang dakwah para nabi? Katanya, inna min daruratil madhhabina anna a'immatuna maqaman la yablughu malakul muqarrab wala nabiyal mursal. Sesungguhnya satu prinsip yang daruri, yang sangat penting pada mazhab kami, ini pernyataan Khomeini. Satu prinsip yang sangat penting dalam mazhab kami ini bahwasanya para imam-imam kami, ya dari mulai Ali bin Abi Thalib sampai ada 12 imam, sampai imam yang muntazor yang ditunggu-tunggu keluarnya sampai sekarang, bahwasanya imam-imam kami tersebut memiliki posisi yang belum dicapai oleh malaikat-malaikat mukarrab. Malaikat-malaikat mukarrab ini adalah malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Dan juga tidak ada seorang nabi pun yang mencapai derajat tersebut. Begitulah ini Khomeini. Kalau saya katakan Bang Khomeini gak cocok juga, Khomeini aja udah. Karena kurang ajarnya terhadap seluruh para rasul. Bukan hanya Rasulullah, tapi seluruh para rasul secara umum. Dia menyatakan bahwasanya para imam-imam, ya, mencapai derajat di mana derajat tersebut tidak dicapai oleh para nabi. Luar biasa. Dari mana datangnya ini? Padahal kita mengetahui bahwasanya manusia yang terbaik secara mutlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti menurut Khomeini, derajatnya para imam-imam mereka itu berada di atas derajatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi katanya? Dalam muhadharahnya, dalam pidatonya Khomeini ketika memperingati hari lahirnya Al-Mahdi yaitu tanggal 15 Syaban 1400 Hijriah, dia katakan bahwasanya laqad ja'a al-anbiya' jami'an min ajli irsa'i qawa'id al-'adalah lakinnahum khatamal anbiya' alladhi ja'a li islahil bashariyah. Sesungguhnya telah datang para nabi-nabi sebelumnya untuk mengukuhkan pondasi keyakinan, pondasi keadilan. Hanya saja mereka dan nabi yang terakhir, siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa agama untuk memperbaiki umat manusia. Lam yanjah fidzalik, namun dia tidak berhasil. Luar biasa ini, kurang ajarnya. Ya. Namun dia tidak berhasil. Rasulullah katanya enggak berhasil dakwahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak berhasil dakwahnya menurut Khomeini. Kemudian ya khafidin azallahu iyyakum. Wa inna asy-syakhs alladhi sayanjah fidzalik. Nah, ini dia. Adapun seorang yang nanti akan berhasil memperbaiki umat manusia, wa huwa hatta nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sampai Rasulullah sendiri tidak sampai pada derajat keberhasilan ini, dia adalah al-mahdi al-muntazar, mahdi yang ditunggu-tunggu. Ini imam mereka yang terakhir yang mereka perselisihkan di mana tempatnya. Ada yang menyatakan belum lahir, ada yang menyatakan sudah lahir tapi masih berondok. Ya, mana tempatnya, kalaupun dia masih hidup enggak tahu di mana rimbanya, kalau dia pun sudah meninggal enggak tahu di mana pusaranya. Demikian ikhwatiddin, masih mereka tunggu-tunggu. Jadi menurutnya bahwasanya yang berhasil nanti memperbaiki umat manusia adalah al-mahdi al-muntazor. Adapun Rasulullah sendiri belum berhasil memperbaiki umat manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ikhwatiddin azinallahu iyyakum. Khomeini Syaukani juga memberikan komentarnya. Memberikan komentarnya dalam ceramahnya, dia katakan, "Inni muta'assifun li amraini." Sebenarnya saya itu sangat menyayangkan dua hal. Satu, ahaduhuma anna nizamul hukmi, anna nizamul hukmi al-islami lam yanjah mundu fajr al-islam ila yaumina hada. Sesungguhnya peraturan Islam, nizam Islam, nizam hukum Islam semenjak munculnya Islam, apa ini semenjak yang munculnya Islam, semenjak di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, semenjak munculnya fajar Islam sampai dia katakan ya belum berhasil, tidak ada nizam yang baik. Hatta fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yastaqimun nizam al-hukmu kama yanbaghi. Sampai pada zaman Nabi pun tidak demikian. Sampai pada zaman Nabi pun sallallahu alaihi wasallam peraturan hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan hukum Islam tidak sebagaimana mestinya. Yang mestinya, yang sebagaimana mestinya adalah yang mereka yakini, yaitu nanti yang dijalankan oleh Imam Mahdi, Al-Mahdi Al-Muntazornya orang Syiah. Kemudian ya khafidin azallahu iyyakum, dalam kitab Kashful Asrar Safha halaman 154 bahwasanya wabil imamati takmuluddin wa tablighu yatim, bahwasanya dengan dakwahnya para imam-imam inilah nanti agama akan sempurna. Dan dakwah akan sempurna berarti dia membatalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan, islamu dinan." Yaitu ayat ini turun beberapa bulan sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Khomeini itu belum. Imam mereka yang nanti akan menyempurnakannya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, kita masuk bagaimana orang-orang Syiah mencela para sahabat. Ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum, bagaimana prinsip Syiah terhadap sahabat? Kembali kita kutip ucapan Khomeini dalam kitabnya Al-Hukuma Al-Islamiyah, yang pada asalnya buku ini berbahasa Parsi. Di sini juga dinukil bahasa Parsinya, kita bahaye Farsi, Rake, marhum gak ngerti saya ini bahasa Parsinya. Tapi dialihbahasakan ke dalam bahasa Arab. Dialihbahasakan dalam bahasa Arab, yaitu dia mengatakan bahwasanya ketika dia memberikan ceramahnya di hadapan para pemuda-pemuda di Paris. Jadi Khomeini itu juga buat daurah-daurah di Eropa, ya, enggak sempat saja ke Indonesia. Mungkin kalau masih hidup ke Indonesia dia. Buat daurah tuh sampai ke Eropa ya Khafiddin. Dia berkata, "Innal 'alam al-islami wa ghairu islami la ya'tarifu bi quwwatina." Sesungguhnya alam Islami, maksudnya masyarakat Islam internasional dan yang bukan Islami, orang-orang kafir internasional, mereka tidak mengakui kekuatan kita. Maksudnya kekuatan siapa ini? Iran. Malam nusaitir ala Mekkah wal Madinah. Selama kita belum menguasai Mekkah dan Madinah. Jadi kata Khomeini, mereka baik kaum muslim nasional dan orang-orang kufar tidak akan pernah mengakui kekuatan kita sebelum kita menguasai Mekkah dan Madinah. Wa inni hinama adakhulul Mekkah wal Madinah fatihan, dan aku, kata Khomeini, ketika aku berhasil memasuki dan menguasai Mekkah dan Madinah, fawajibi al-awwal, kewajiban aku yang pertama sekali adalah an ukhrij as-sanamain akan aku keluarkan dua berhala dari kuburannya. Siapa itu? Aba Bakrin wa Umar min qabrihima. Akan aku keluarkan dua berhala, yaitu Abu Bakar dan Umar dari kuburan mereka. Luar biasa dendamnya dengan Abu Bakar dan Umar. Gak tahu apa salah Abu Bakar, Umar dan Khomeini. Demikian, seandainya aku berhasil menguasai Mekah dan Madinah, wajibil awal, dia katakan, program wajib pertamaku adalah dia bongkar kuburan Abu Bakar dan Umar yang sekarang berada di samping kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia juga menyebutkan dalam kitabnya Kashful Asrar dan Sawah Al-Iraniyah. Sawah Al-Iraniyah ini yaitu kudeta ataupun pemberontakan Iran. Dicantumkan juga oleh Muhammad Al-Manzur Al-Nu'mani, ya. Dari perkataan Khomeini, inna jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini dinukil dari ucapan Khomeini, sesungguhnya seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu munafiqin, seluruh mereka munafik. Illa Khalifah Ali Al-Murtada, kecuali Khalifah Ali Al-Murtada. Wa thalatha aw arba'ah min rafaqai Ali, atau dan 3 atau 4 temannya Ali bin Abi Thalib. Selebihnya munafik. Ini yang difahami ataupun prinsip Ayatullah Khomeini. Demikian juga Ikhwafiddin, Khomeini juga menyebutkan tentang Umar bin Khattab adalah sebagai orang yang zindik dan kafir. Dan banyak lagi celaan-celaan gembongnya Syiah ini terhadap para sahabat, khususnya kepada Abu Bakar dan Umar. Kemudian Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, kalau bahasa-bahasa sebagaimana yang kita baca tadi, itu banyak dijumpai di kitab-kitab Syiah. Ya. Banyak dijumpai di kitab-kitab Syiah. Hanya saja ada satu hal yang menjadi fokus pembicaraan kita pada siang hari ini, yaitu ini dari panitia, bagi akhwat yang tidak muat di bawah boleh ke atas ya, dengan menjaga ketertiban. Kalau enggak muat. Baik. Kalau bahasa-bahasa sebagaimana disebutkan oleh Khomeini tadi, itu banyak didapati dalam kitab-kitab Syiah. Kalau ini yang disebutkan ke kalangan kaum muslimin, tentu mereka tahu tidak akan diterima. Kalau mereka menyebutkan dalil, dari mana dalilnya? Dari buku Syiah. Tentu orang-orang Sunni tidak akan menerima. Makanya Ikhwafiddin, di siang hari ini kita akan bahas bagaimana orang-orang Syiah mencerca, mencaci maki para sahabat, merendahkan sahabat dengan cara mengambil hadis-hadis Bukhari, Muslim, yang membuat sesak dada. Ini yang akan kita bahas para Ikhwafiddin. Subhat-subhat yang mereka ambil dari Quran dan Sunnah, khususnya dari Bukhari dan Muslim. Sebab kalau kita bicara begini begitu, loh, Bukhari sendiri meriwayatkan begini tentang mencela Abu Bakar. Contoh Ikhwafiddin. Contoh. Mereka mengatakan bahwasanya para sahabat itu, kalau bahasa pasarannya, itu kurang ajar, kata mereka. Menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang Sunni yang telah mengetahui prinsip, pasti akan berkata, loh, kok enak sekali kamu ngomong. Tentu mereka pakai dalil, Ikhwafiddin. Apa dalil mereka? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah Jumat ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila mereka melihat perdagangan ataupun permainan, mereka akan berbondong-bondong ke tempat tersebut dan meninggalkan engkau sendirian berdiri. Engkau ini siapa? Rasulullah SAW, tuh sahabat tuh. lebih mementingkan permainan, lebih mementingkan perdagangan. Ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat macam apa ini? Coba. Dalil dari Al-Qur'an. Coba lihat. Memang benar sejarahnya demikian. Ya, sejarah demikian. Ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum. Itu subhat. Kemudian nanti kita jawab. Ada subhat yang lain. Yang lebih menyesakkan dada, dan ini yang terakhir tadi pagi saya bahas. Menyesakkan dada, sulit, gimana ini caranya ini? Alhamdulillah ada jawabannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Khafiddin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Innakum mahsyuruna hufatan 'uratan ghurlan." Sesungguhnya kalian nanti akan dibangkitkan dengan bertelanjang kaki, tidak memakai baju, tidak memakai alas kaki, dan tidak berkhitan. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh sebagaimana kami akan kembalikan pada asal, sebagaimana kami akan kembalikan pada ciptaan yang pertama." Wa'dan 'alaina, dan itu merupakan janji kami. Innakunna fa'ilin, sesungguhnya kami akan melakukannya. Wa awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim, nanti di hari kiamat yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim. Wa inna unasan min ashabi yu'khaduna bihim dhatash shimal, sesungguhnya orang-orang dari kalangan sahabatku, ashabi, perhatikan, dari kalangan sahabat-sahabatku, mereka akan diambil dan akan diletakkan, digolongkan kepada ashabu shimal, pada kelompok orang-orang sebelah kanan. Adam tahu, kelompok manusia sebelah kanan akan dijerumuskan kemana? Yaitu ke sebelah kiri. Ya, shimal, sebelah kiri. Tunggunya dari sahabatku akan diambil, ya, dari sahabatku akan dikelompokkan mereka kepada kelompok sebelah kiri. Kita mengetahui bahwa saya dalam soal waqiah disebutkan, waktu shimal lima ashabu shimal, sungguhnya kelompok yang kanan, kelompok kiri, ma'afabu shimal, tahukah kamu bagaimana kelompok yang sebelah kiri? Fi samumi wa hamim, mereka akan ditempatkan di tempat yang samum, yaitu yang banyak bisanya, wal hamim, dan yang sangat panas, dan air panas. Wa zillim min yahmum, dan akan dilindungi dengan naungan yang sangat panas. Maksudnya neraka. Sesungguhnya, saya lanjutkan hadisnya. Sesungguhnya dari kalangan sahabatku nanti akan digolongkan kepada kelompok yang kiri. Fa'akulu, aku akan katakan, ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku. Fa'akul, kemudian dikatakan, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraktahum. Sesungguhnya setelah engkau berpisah dengan mereka, setelah engkau wafat, mereka murtad dari agama mereka. Fa'akul, maka aku pun katakan, kata Rasulullah, bu'dan. Fa'akul, bu'dan, suhkan, suhkan. Maka aku katakan, menjauhlah kalian. Hadis di Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hadis yang diakui para ulama ahli sunnah yang paling sahih setelah kitabullah, yang jelas mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijerumuskan ke dalam neraka, dan bahwasanya sahabat Rasulullah murtad setelah Rasulullah meninggal. Apa yang harus antum kah dengan hadis ini? Kalau kita menukil dari hadis-hadis orang Syiah, sebelum mereka ngomong kita sudah tolak. Tapi ketika ini dibicarakan, bagaimana? Bagaimana cara menolaknya? Kita tolak hadis Bukhari yang disepakati oleh para ulama kesahihannya. Ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum. Ada dua bahan sudah. Dan banyak subhat-subhat yang lain, ikhwatiddin. Banyak subhat-subhat yang lain. Saya pilih dua di antaranya. Kita kembali kepada subhat yang pertama. yang dijadikan dalil orang Syiah mencela para sahabat. Dahulu saya pernah mencibir sebuah pendalilan orang Syiah yang mengatakan bahwasanya wa ashabus syimal, ma ashabus syimal. Ashab itu kan dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Ashab itu artinya kelompok ataupun golongan. Ketika ada seorang Syiah mengatakan ashab itu adalah jamak sahabat. Ashab jamak daripada sahabat. Wa ashabus syimal, dan sahabat-sahabat kelompok kiri. Ma ashabus syimal. Tahukah kalian apa sahabat-sahabat yang kelompok kiri? Kita mendengarnya, ketika awal mendengarnya, orang ini enggak ngerti bahasa Arab. Masa ashab di situ diartikan jamak daripada sahabat? Dan memang sahabat jamaknya ashab. Mereka yang ngerti bahasa Arab akan mengatakan ini enggak ngerti bahasa Arab. Tapi ternyata mereka kuatkan dengan hadis ini. Mereka kuatkan dengan hadis yang baru kita baca tadi. Khafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Tentang syubhat yang pertama yang mereka katakan bahwasanya para sahabat itu tidak mengerti, tidak punya akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lebih mendahulukan dagang, orang yang jualan dan mainan ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menyebutkan wa tarakuka qa'ima, mereka tinggalkan kamu berdiri sendiri. Hadis ini, ayat ini dapat kita pahami dengan hadis berikut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Waqid Al-Laitsi. Dia berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Hunain wa nahnu haditsu ahli bil kufri. Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hunain, waktu itu kami baru saja masuk Islam. Famararna 'ala syajar yad'u musyrikuna 'alai aslihatahum. Kemudian kami melintasi sebuah pohon di mana orang-orang musyrik menggantungkan senjata-senjata mereka ini di pohon ini. Menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Maksudnya Khafiddin, orang-orang musyrik terdahulu sebelum mereka perang, mereka gantungkan senjata-senjata mereka ke pohon itu, ya untuk ngalap berkah lah begitu, atau supaya senjata mereka itu sakti mandraguna. Oleh karena itu, fayuqalu, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pohon itu bernama Dhatu Anwat. Kuna, kami katakan, ya Rasulullah, ija'al lana dhata anwat kama lahum dhata anwat. Ya Rasulullah, tetapkanlah untuk kami dhata anwat, pohon dhata anwat, sebagaimana mereka punya dhata anwat. Masa mereka saja yang punya dhata anwat? Kita kan mau perang nih. Ya buat juga lah, mana dhata anwat kita, jadi kita bisa gantung-gantungkan senjata kita supaya lebih sakti begitu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Kultum kama qala ahli kitab li Musa alaihissalam. Kalian telah mengucapkan sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami, untuk kami, Tuhan sebagaimana Tuhan-Tuhan mereka. Karena waktu itu ketika Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun dan mereka melintasi kaum yang menyembah berhala, kaumnya mengatakan, ya Musa, jadikanlah kami Tuhan sebagaimana Tuhan milik mereka. Ini adalah orang-orang yang memang baru dalam masuk Islam. Makanya Ikhafidin azillahu iyyakum, masalah ini, ya, kalaupun terjadi di kalangan para sahabat, itu dikarenakan, pertama, dikarenakan mereka baru masuk Islam. Sebagaimana dalam hadis ini. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mencela seluruh para sahabat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Latarkabunna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta law dakhalu hujra dabbi la dakhaltumuh." Kalian ini siapa? Rasulullah kalau berbicara dengan siapa? Sahabat. Latar kabunna sunnah alladzina min qablikum, kalian akan melakukan sunnah-sunnah, melaksanakan sunnah-sunnah sebelum kalian. Ibran bishibrin, sejengkal demi sejengkal, ziraan bizira'in, sehasta demi sehasta, hatta lau dakhalu hujra dabbi ladakhaltumuh, sampai-sampai kalau orang-orang terdahulu ya masuk ke dalam lubang biawak, kalian juga akan ikut lubang biawak, masuk lubang biawak. Ini khafidin azillahu yakum, khitab untuk para sahabat, bukan berarti hal ini akan terjadi di kalangan para sahabat. Oleh karena itu kita harus memahami tentang uslub ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keuduran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu baru masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah melarang para sahabat untuk berziarah. Itu gunanya untuk apa? Agar tidak terjatuh kepada kesyirikan. Karena kesyirikan yang paling banyak terjadi di muka bumi ini di kalangan kaum muslimin adalah berkaitan dengan kuburan. Coba perhatikan, sampai sekarang kesyirikan-kesyirikan yang terjadi itu pada umumnya berkaitan dengan kuburan. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat sudah matang keislamannya, beliau menyatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, ala fazuruha, dan sekarang silakan kalian ziarahi. Demikian ifaqiddin azimallahu wa iyyakum. Kemudian bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi yang menyatakan bahwasanya sahabat murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ifaqiddin azimallahu wa iyyakum, untuk syubhat ini ada beberapa jawaban. Yang pertama, bahwasanya ashab yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan ashab ya ashab makna istilahi. Karena makna istilahi ashab jamak dari sahabat, yaitu sahabat adalah orang yang beriman, orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksud dengan ashab di sini adalah ashab dalam makna lugawi bahasa, di mana seluruh kaum muslimin itu disebut sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang-orang yang menukar agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya sangat jauh hal ini terjadi pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka inilah yang nanti akan diusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaga beliau. Demikian ikhwatiddin. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, yaitu yang dijawab oleh Kashmihani. Kashmihani adalah salah seorang penulis syarah Sahih Bukhari. Makanya kalau antum baca kitab Fathul Bari, itu ada Kashmihani sering disebutkan di situ. Apa katanya? Lan yazalu ini maksudnya yang di dalam hadis tadi, bahwasanya sahabat itu lan yazalu murtaddin. Mereka murtad. Mereka itu murtad. Apa katanya? Humul ladzi irtaddu ala ahdi Abi Bakar. Yang dimaksud ini adalah mereka yang murtad pada masa pemerintahan Abu Bakar. Faqatalahum Abu Bakar, dan Abu Bakar pun memerangi mereka. Hatta kutilu wa matu alal kufri, hingga mereka terbunuh dan mati di dalam kekafiran. Kemudian berkata Al-Khattabi, perlu antum ketahui para ikhwatiddin, bahwasanya syubhat-syubhat seperti ini sudah lama ada. Kita saja yang jarang baca. Dan para ulama telah memberikan jawaban-jawabannya. Para ulama telah memberikan jawaban-jawabannya. Apa kata Al-Khattabi? Lam yartadda min sahabati ahadun. Tidak ada seorang sahabat pun yang murtad. Wa innama irtadda qawmun min jufati al-a'raf mimman la nusrat lahu fid din. Sesungguhnya yang murtad adalah orang-orang A'rab, orang-orang Arab Badui yang ada di sekitar Madinah. Sebagaimana kisahnya yang telah kita ketahui. Demikian ikhwatiddin. Dua syubhat yang dijadikan orang Syiah dengan mencatut hadis dari Bukhari untuk menghantam kembali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekali lagi ini sedikit diantaranya. Ikhwatiddin azinallahu iyyakum. Kita masuk pada sahabat-sahabat yang dicela oleh orang-orang Syiah. Sahabat terlalu banyak. Dan orang-orang Syiah mencela sahabat itu bukan hanya secara global, tapi secara perorangan. Abu Bakar begini, Umar begini, Utsman begini, Zubair begini, Aisyah begini, Zainab begini, sampai Ali bin Abi Thalib yang merupakan kepala ataupun ketua daripada imam-imam mereka tak luput dari celah mereka. Nanti akan saya sebutkan. Ya, padahal kan seharusnya orang yang paling mereka sanjung, tapi ternyata Ali bin Abi Thalib pun enggak luput dari celaan mereka. Dan pada siang hari ini kita akan bicarakan dua saja, yaitu bagaimana pandangan orang-orang Syiah terhadap Abu Bakar dan Umar. Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Pandangan Ahli Sunnah tadi telah dipaparkan secara gamblang oleh Ustaz Abu Aliyah. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas qala, dia berkata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhi alladhi mata fihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya waktu itu dia masih sakit. Di mana sakit itulah yang membawa kematian beliau, kewafatan beliau. Kemudian fihi asibun ra'sah bi kharqatin. Bahkan kepala beliau masih terikat dengan dengan kain. Kemudian faqa'ada 'alal mimbar fa hamidallah wa asna 'alaih. Lantas beliau duduk di atas mimbar dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian dia berkata, innahu laisa minan nasi ahadun amanna 'alayya fi nafsihi wa malihi min Abi Bakar bin Abi Quhafah. Tidak ada seorang pun yang menyerahkan dirinya dan hartanya kepadaku melebihi apa yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar bin Abi Quhafah. Rasulullah menyatakan, tidak ada seorang pun yang menyerahkan dirinya kepadaku dan hartanya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Walaupun tumuttakhidan minan nasi khalilan, seandainya aku diberi izin untuk mengangkat seorang khalil untukku, seorang kekasih, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, tentunya Abu Bakar lah yang aku pilih. Hadis ini sudah cukup menunjukkan betapa istimewanya Abu Bakar pada diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatiddin azinallahu iyyakum. Dalam kitab Mukhtasar Tuhfah al-Itsna Asyariyah, di mana kitab ini menjelaskan tentang bagaimana celaan-celaan orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Abu Bakar dengan berdalilkan hadis-hadis yang ada dari Bukhari dan dari Kutubus Sittah. Sekali lagi, mereka mencela Abu Bakar dengan berdalilkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Bukhari, yang diriwayatkan Muslim, ya. Ini dijadikan membantai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antaranya ikhwatiddin azallahu yakum, mereka membicarakan tentang keabsahan khalifah Abu Bakar. Sahkah kekhalifahan Abu Bakar? Kalau orang siapa katanya? Enggak sah. Ya kan? Itu kan sudah masyhur. Mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman telah merampas hak Ali bin Abi Thalib, yaitu kekhalifahan. Seharusnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka ternyata menyatakan ketidakabsahan tersebut, ya, dan menyatakan tidak istimewanya Abu Bakar dengan berdasarkan dalil-dalil yang diambil dari hadis-hadis orang Sunni. Di antaranya ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum. Fa'ida yawman 'ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyakhutub. Pada suatu hari Abu Bakar naik mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhutbah. Faqala lahu Sibtan. Lantas berkatalah dua orang cucu Rasulullah. Dia lihat Abu Bakar naik mimbarnya kakek mereka. Apa kata mereka? Inzil an mimbar jaddina. Turun dari mimbar kakekku. Apa kata orang Syiah? Fa'ulma anna laysa lahu layaqa al-imamah. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar itu enggak layak jadi imam. Anak kecil saja nyuruh dia nurun mimbar. Demikian ikhwatiddin. Ya. Ikhwatiddin azallahu iyyakum jawabannya. Pertama, awal pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu yaitu pada tahun 11 Hijriah. Pada tahun 11 Hijriah. Sementara cucu Rasulullah siapa ini? Hasan dan Hussein, salah satu daripada dua orang termasuk imam yang dianggap oleh Syiah. Sementara Hasan lahir pada tahun 3 Hijriah pada bulan Ramadan dan Hussein lahir pada tahun ke-4 Hijriah pada bulan Sya'ban. Berarti waktu Abu Bakar naik mimbar berapa usia mereka? Si 7 tahun. Masih 7 tahun. Namanya juga anak kecil. Ya. Kalau anak kecil dilihatnya yang biasanya di sini adalah kakeknya atau ayahnya atau orang-orang yang dia cintai, ada orang lain yang naik tentu biasalah. Ya, mereka kata, kak, turun-turun punya kakekku begitu, biasa. Tapi orang Syiah menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya Abu Bakar tidak layak menjadi imam. Kenapa? Cucu Rasulullah saja enggak suka. Disuruhnya turun dari mimbar. Ini yang pertama. Yang kedua, celaan mereka terhadap Abu Bakar yang ini mereka jadikan sebagai dalil layak Abu Bakar menjadi khalifah. Yaitu mereka katakan bahwasanya Abu Bakar pernah membatalkan hukuman had. Hukuman had terhadap Khalid bin Walid. Salah satu daripada gubernur beliau. Mengapa demikian? Karena dia membunuh Malik bin Nuwairah padahal dia orang Islam. Sampai Umar bin Khattab mengingkari perbuatan Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid yang merupakan salah seorang gubernurnya Abu Bakar, Abu Bakar radhiyallahu anhu membunuh seorang yang bernama Malik bin Nuwairah. Umar sendiri mengingkari perbuatan Khalid bin Walid ini. Tapi Abu Bakar tidak melakukan hukuman qisas. Padahal an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh hukumannya dibunuh. Malah Abu Bakar tuh imam kalian tuh, gitulah kira-kira bahasa-bahasa sentimennya, malah tidak menegakkan hukum Islam terhadap Khalid bin Walid. Orang kayak gini layak jadi imam? Mana layak begini jadi imam? Berarti kan dari ucapan mereka ini sepertinya ada kolusinya lah begitu, ya, dalam hukuman tersebut. Ada orang-orang yang kena, ada yang tidak. Ya, orang-orang yang dekat nggak kena, orang-orang yang kira-kira apa namanya, yang kira-kira jauh dari beliau ya dihukum begitu. Ini maksudnya orang Syiah. Khafidin aznallahu wa iyyakum. Maka perlu kita ketahui jawabannya, ya. Dan ini sekali lagi ini yang dijadikan dalil oleh orang Syiah mencela Abu Bakar. Perlu antum ketahui khafidin aznallahu wa iyyakum bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, bahwasanya Malik dan keluarganya menunjukkan kegembiraan. Bahkan mereka merayakannya dengan memukul rebana. Gembira wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Khalid melihat hal itu, dia bunuh. Set. Matilah Malik bin Nuwairah. Dari sini Abu Bakar tidak berani menjatuhkan hukuman qisas. Kenapa? Karena pembunuhan ini terjadi qatlu syubhah. Karena Khalid bin Walid menilai ini orang ini murtad. Masa meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bergembira, merayakannya, berpesta pora. Kemudian khafidin azillakum. Bahkan ketika itu Malik pernah memberikan suatu ucapan, ya. Suatu ucapan dia katakan qad najaitum qad tautum min ma'unati hadzal rajul. kalian sudah bebas dari beban orang ini. Maksudnya beban itu untuk membayar zakat ataupun kewajiban-kewajiban yang dibeban ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu sudah wafat. Muhammad sudah wafat, sudah meninggal. Sudah lepas kalian dari beban orang ini. Ini kan ucapan kufur. Itulah yang didengar Khalid bin Walid, makanya dibunuhnya Malik bin Nuwairah. Kemudian Al-Syia juga mengatakan, coba, pertama dia bunuh orang Islam. Ya, sudah ada jawabannya. Habis itu dinikahi istrinya. Kan kalau kita dengar, kok jelek kali Khalid bin Walid? Seharusnya kan iddah dulu. Iya kan? Salah satu quru, 3 kali suci. Pertama, menggambarkan betapa beringasnya Khalid bin Walid. Kemudian betapa dia mengikuti hawa nafsunya. Begitu dibunuh suaminya, dinikahi istrinya. Malah tidak dikisos oleh Abu Bakar. Ujung-ujungnya khalifah yang kena. Ikhafidin azallahu iyakum. Ternyata sejarah menjawab. Tidak sebagaimana kamuflase yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Bagaimana ikhafidin? Orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka kalau mencerai istrinya, ya, tidak dibiarkan istrinya pulang. Kalau dalam Islam, selama dia iddah, tidak boleh diusir dari rumah. Ya, tidak boleh diusir dari rumah. Maudah tetap, uang belanja tetap, pakaian tetap, selama masih iddah. Setelah iddah, baru dia boleh keluar dari rumah. Kalau suaminya mau kembali setelah iddah, maka harus akad yang baru. Demikian. Jadi orang-orang jahiliyah terdahulu, kalau dia cerai istrinya, dia talak istrinya, itu tidak dibolehkan kemana-mana. Jadi, apa namanya, dia kurung istrinya, tidak boleh kemana-mana. Istri tidak, dicerai juga tidak. Dan Khalid bin Walid mengetahui hal ini. Ya, bahwasanya istri Malik bin Nuwairah ini sudah dicerai sejak lama. Tapi tetap dikurung oleh Malik bin Nuwairah. Makanya setelah suaminya dibunuh, istrinya ditarik dengan istrinya, kemudian dinikah dengan istrinya. Istrinya mantan Malik bin Nuwairah ini. Jadi tidak tercerah. Ikhafidin azallahu yakum. Oleh karena itu, Abu Bakar tidak salah dalam masalah ini. Ada pun Umar bin Khattab yang mencela perbuatan Khalid bin Walid karena tidak tahu permasalahannya. Abu Bakar mengetahui permasalahannya. Jadi ini tidak bisa dijadikan celaan terhadap keabsahan, keimaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwatiddin azimallahu wa iyyakum. Dalil yang juga diambil dari Sahih Bukhari. Anna Abu Bakar kana yaqulu inna li sultan ya'tarini. Sesungguhnya saya ini kekuasaan yang memang kalian berikan. Fa in istaqamtu fa'inuni. Apabila aku lurus, berada di atas jalan yang lurus, maka bantulah aku. Wa in zightu faqumuni. Kalau aku menyimpang, luruskan aku. Ini pernyataan Abu Bakar. Ya, apa kata orang Syiah? Man hadha haluhu la yaliku bi imamati. Kalau seperti inilah, mana layak jadi imam? Coba, dia sendiri kan enggak tahu. Coba, kalau saya lurus, maka bantu. Kalau saya menyimpang, luruskan aku. Masa khalifah seperti itu? Khalifah itu selalu ada di atas yang lurus. Kalau seandainya menggok, ya apa bedanya dia dengan yang lain? Kalau yang lain menyimpang, ya, menyimpang, kemudian diluruskan, menyimpang, diluruskan, apa bedanya Abu Bakar dengan yang lain-lain? Ini kan menyatakan bahwa Abu Bakar itu enggak layak. Enggak layak jadi imam. Sama dia dengan yang lain-lain. Demikian ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, maka jawabannya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jawab Iddin, dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Bakar memberikan khutbahnya. Tabi ya ashab Rasulullah, wahai sahabat-sahabat Rasulullah, ana khalifatul Rasul. Sesungguhnya aku adalah khalifahnya, pengganti Rasul, maksudnya pengganti sebagai pemimpin. Fala tatlubu minni al-amraini al-khafaini bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian membebaniku 2 perkara yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-wahyu. Yang kedua al-ismatu minasyaitan, maksum dari godaan syaitan. Ini merupakan kerendahan hati daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, menunjukkan bagaimana tawaduknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, menunjukkan bagaimana tawaduknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia menyatui bahwasannya kalau saya menyimpang luruskan, karena dia tahu dia itu tidak maksum. Beda dengan orang-orang Syiah yang meyakini bahwasannya imam-imam mereka seluruhnya maksum, terhindar dari kesalahan, suci dari kesalahan, sampai sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, melebihi derajat Rasulullah SAW, bahkan menempati derajat ketuhanan. Kemudian ikhwidin azallahu iyyakum. Faqala fi akhirihi, Abu Bakar berkata di akhir khutbahnya, walau amartukum bi khilafiha fala taqbaluhu minni wa nabbihuni alaihi. Seandainya aku memerintahkan kalian untuk perkara yang menyelisihi wahyu, maka jangan terima dariku dan ingatkan aku. Itulah sebagai manusia, sebagai khalifah, ya, sebagai khalifah, sebagai tawaduknya Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada di hadapan para sahabat. Wa hadza ainul insaf. Ini jelas sekali bahwasanya ainul insaf, keinsafan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Sebelum kita lanjutkan pada poin-poin selanjutnya, kita istirahat sejenak agak 5 menit. Karena saya lihat sudah mulai gelisah. Demikian. Yang mau minum, minum. Yang mau sarapan boleh, tapi 5 menit aja. Saudara-saudara, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita. Ada yang masih berdiri-diri di luar, tidak ada kepentingan supaya masuk dan merapat kembali ke depan, karena kita lanjutkan materi kita untuk berdiri-diri di luar. Terima kasih. Selamat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan kembali beberapa curahan yang menjadikan sebagai argumentasi, sebagai dalil untuk memojokkan dan mencela Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Umar bin Khattab pernah berkata, mau perhatikan yang satu ini. Di sini orang Syiah yang nampak ini yang mereka tidak senang dengan Abu Bakar dan Umar, namun dalam rangka memojokkan salah seorang mereka, mereka ambil perkataan. Umar termasuk sahabat yang mereka celah habis-habisan. Umar termasuk salah seorang sahabat yang mereka celah habis-habisan. Tapi dalam mencela Abu Bakar, mereka ambil ucapan Umar. Padahal kan seharusnya enggak dipakai. Kan gitu kaidahnya. Mereka katakan Umar ini kafir misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Tentu enggak boleh dijadikan ucapannya sebagai dalil. Tapi begitulah orang Syiah, ikhwatiddin azallahu yakum. Dalam sebuah situs, ya, dia mereka mengadu domba dakwah salafiyah dengan orang Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah. Kemudian di situ juga mereka menghantam orang-orang Asy'ariyah. Jadi mengadu domba caranya ikhwatiddin. Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Imam Bukhari meriwayatkan dari Umar bin Khattab, annahu qala. Bahasanya dia berkata, ala inna bai'ata Abi Bakr kana filsatan. Ketahuilah bahwasanya pembaiatan Abu Bakar itu adalah urusan yang tergesa-gesa. Waqallahul mu'minin syarraha. Semoga Allah melindungi orang-orang mukmin dari kejahatannya. Faman ada mimisliha faqtuluh. Barang siapa yang melakukan seperti ini kembali, maka perangi dia, bunuhlah dia. Ini cepat Umar. Berarti Umar mengatakan apa namanya secara eksplisit bahwasanya Umar tidak setuju dengan pembaiatan Abu Bakar karena perbuatan yang tergesa. Ikhwatiddin azallahu iyyakum, coba kita perhatikan. Bahwasanya ketika pembaiatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, ya, memang perjalanan sejarahnya itu sangat singkat. Ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian bertemulah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar di Thaqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan siapa pengganti, siapa yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Bahkan ikhwatiddin, jenazah Rasulullah sendiri belum diselesaikan kecuali setelah pembaiatan. Ini bagaimana para sahabat itu melihat betapa pentingnya masalah kepemimpinan ini. Kalau kita lihat dalam sunnah Rasulullah SAW, biasanya kalau jenazah itu disegerakan, tidak boleh diperlambat. Namun dalam masalah ini ikhwatiddin, ada dua maslahat, cara jenazah dan penetapan siapa yang menjadi pemimpin. Karena pemimpin ini lebih besar maslahatnya, maka lebih diutamakan ketimbang penyelenggaraan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan betapa pentingnya masalah pemerintahan. Ikhwatiddin azallahu iyyakum, ucapan Umar ikhwatiddin, ya, tidaklah dimaksud pencelaan terhadap bayatnya Abu Bakar. Mengapa demikian? Karena Umar sendiri membayat Abu Bakar pada waktu itu. Maksudnya, barang siapa yang melakukan seperti ini lagi, tergesa-gesa seperti ini, maka bunuhlah dia. Selain Abu Bakar, tidak ada yang layak diperlakukan seperti ini. Ya, khusus untuk Abu Bakar, karena dia orang istimewa dibandingkan yang lain-lain. Tapi selain Abu Bakar, haruslah dipilih dengan cermat. Kalau Abu Bakar, masih dibolehkan. Itu yang dimaksud dengan perkataan Umar bin Khattab. Barang siapa yang melakukan pengangkatan seperti ini, maka bunuh dia. Perangi mereka. Karena apa? Mereka tidak sama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian, subhat yang lain juga diambil dari khutbahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia diangkat menjadi khalifah. Apa kata Abu Bakar? Inni lastu bikhairikum bikhairin minkum. Sesungguhnya aku bukanlah orang yang terbaik dari kalangan kalian. Fa in kana sadiqan. Perhatikan ya, pernyataan Abu Bakar. Aku bukanlah orang terbaik kalian. Ucapan yang pendek ini di antara khutbah Abu Bakar yang sekian panjang diambil, dicatut oleh orang Syiah. Apa katanya? Abu Bakar berkata, sesungguhnya aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Seandainya benar apa yang diucapkan, tidak layak dia menjadi khalifah. Karena dia katakan, aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Perhatikan ya Fafidin, halo. Coba saya ulangi. Abu Bakar berkata dalam apa namanya pidato kenegaraannya, sesungguhnya aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Kata orang Syiah, apabila benarlah yang diucapkan Abu Bakar, berarti dia tidak layak menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Apabila tidak benar, maka dia itu pendusta. Gimana? Makanya silat lidah mereka itu luar biasa. Kalau benar yang dikatakan Abu Bakar, tak layak menjadi imam. Karena dia katakan masih ada orang yang lebih baik daripada Abu Bakar. Kalau seandainya dia bohong, dia itu pendusta. Tak layak juga jadi imam. Ujung-ujungnya begitu, tak layak semua. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jawabannya, ahli sunnah wal jamaah dalam membuat sebuah kaidah adalah kaidah yang mustaridah. Kaidah yang mustaridah ini artinya bisa dipakai dalam semua hal. Tapi yang namanya orang Syiah mereka membuat sebuah kaidah. Apabila untuk kepentingan mereka, mereka tak pakai. Apabila bermudarat untuk mereka, mereka tidak pakai. Tapi kalau untuk mendukung mereka, mereka pakai. Ucapan ini senada dengan apa yang diucapkan salah seorang imam mereka, yaitu Imam As-Sajjad. Imam As-Sajjad, mereka menyebutkan radhiyallahu anhu. Apa kata imam mereka As-Sajjad? Analladhi afnantu dzunuba umri umrahu. Akulah orang yang telah melakukan, mengisi usiaku dengan berbagai macam dosa. Ini perkataan imam mereka, As-Sajjad namanya. Ucapan ini mirip dengan ucapan Abu Bakar tadi. Seandainya ucapannya itu benar, apa tadi ucapannya? Aku adalah orang yang menghabiskan usiaku dengan dosa. Seandainya benar, apa yang diucapkannya? Layak jadi imam. Seandainya tidak benar, maka dia pun dusta. Gak layak jadi imam. Tapi ini mereka gak pakai. Itu Abu Bakar saja, ini enggak. Begitulah Fafidin Azzallahu Iyakum. Seandainya mereka punya jawaban ini untuk membela imam mereka, itulah pembelaan kita terhadap Abu Bakar. Kalau dia katakan, oh ini kan untuk tawaduk, Abu Bakar juga demikian. Kenapa Pak Abu Bakar kalian statement kali? Oh itu gak tawaduk, kalau ini tawaduk, kenapa harus bisa berbeda? Kemudian Fafidin Azzallahu Iyakum. Nah, ini masalah yang paling besar. Yang mereka kan mereka jadikan dalil hujah untuk mencela Abu Bakar, yaitu masalah kebun yang ada di Khaybar, di mana kebun tersebut adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau wafat, diangkat Abu Bakar menjadi khalifah, putri beliau Fatimah meminta warisan tersebut. Namun Abu Bakar tidak berikan. Ya, namun Abu Bakar tidak berikan. Dan kisah ini sahih, tercantum dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Abu Bakar tidak memberikan kebun tersebut kepada Fatimah radhiyallahu anha. Termasuk bahwasanya anna Abu Bakar lam yu'ti Fatimah radhiyallahu anha min tirkati abiha hatta qalat ya ibna abi quhafa anta tarithu abak wa anna wa ana la arithu abi. Bahwasanya Abu Bakar tidak memberikan warisan ayahnya, warisan putri beliau, sampai Fatimah berkata, wahai ibun Abi Quhafa, kalau kamu meninggal, anakmu mewariskan hartamu. Kenapa ketika ayahku meninggal, aku gak dapat warisan? Begitu. Kemudian Khafidin Azzallahu Iyakum, dari sinilah mereka mencela Abu Bakar. Masa warisan Rasulullah enggak diberikan kepada putrinya? Kemudian mereka juga memberikan beberapa berbagai dalil, ya, dari Al-Qur'an. Mereka tetap mengambil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Pertama, bahwasanya Nabi itu mewariskan hartanya. Allah Subhanahu wa taala firman, wa waritha Sulaiman Daud. Sesungguhnya Sulaiman mewarisi Daud. Sulaiman Nabi, Daud mewarisi Sulaiman. Ayahnya Daud alaihissalam adalah Sulaiman. Al-Quran mengatakan bahwasanya para nabi itu juga mewarisi harta ayahnya. Terbukti dalam Al-Quran disebutkan Nabi Daud mewarisi Nabi Sulaiman. Apa kata balik? Terbalik Afwan. Nabi Sulaiman mewarisi ayahnya Nabi Daud. Kemudian ucapan Nabi Sulaiman yang juga tercantum dalam Al-Quran. Ucapan Nabi Zakaria. Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah. Ini dalam surat Maryam. Dalam surat Maryam tercantum ucapan Zakaria, Nabi Zakaria. Ya Allah, berilah aku seorang wali, maksudnya anak. yarisuni, yang mewarisi aku, wa yarisu ala Daud, wa yarisu ala Yaqub, dan mewarisi yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, yang mewarisi aku dan mewarisi keluarganya Yaqub. Kemudian mereka tahu bahwasanya sunnah wal jamaah berdalilkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya la naritu wa la nuritu, kami sekalian para nabi sesungguhnya tidak mewarisi dan juga tidak diwarisi. Inilah dalil yang dipakai Abu Bakar mengapa beliau tidak memberikan kebun tersebut kepada putri Rasulullah SAW, Fatimah. Kemudian dalil ini dibantah oleh orang Syiah dengan Al-Quran, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Berarti ada pertentangan antara hadis ini dengan Al-Quran. Rasulullah mengatakan para nabi tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Tapi ternyata para nabi, Sulaiman kan nabi, Daud nabi. Kemudian Zakaria mengatakan minta anak supaya ada yang mewarisi dia dan mewarisi keluarga Yaqub. Ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian tentang harta-harta peninggalan untuk anak-anak kalian. Ini Allah menyebutkan. Dan Fatimah termasuk anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa enggak mewarisi? Ini Abu Bakar hanya berpegang dengan satu hadis yang enggak jelas katanya dan menolak Al-Qur'an. Sekian banyak Al-Qur'an. Khafidin azimullah iyakum, jawabannya ini adalah akal-akalannya orang Syiah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Sekali lagi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Lantas bagaimana dengan ayat-ayat yang kita sebutkan tadi yang zahirnya bertentangan? Pertama, ikhwatiddin, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, Allah mewasiatkan kepada kalian bahwasanya untuk anak-anak kalian yang laki-laki dua bagian daripada perempuan. Ikhwatiddin, ayat ini sifatnya umum, tetapi pengkhususan itu ada pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak pengkhususannya. Pengkhususan keluarga Rasulullah SAW itu banyak. Contohnya, kaum muslimin boleh menerima sedekah, menerima zakat. Tapi keluarga Rasulullah tidak boleh menerima. Walau semiskin apapun. Kadang-kadang ada orang yang bangga dan, oh saya keturunan Rasulullah. Tapi zakat terima juga. Yang gak enak, dia pisingkan matanya. Yang enak, dia ambil. Kepinginnya jadi keluarga Rasulullah. Tapi kalau bisa, yang bisa nerima zakat. Begitu. Kalau orang tahu, ada orang fakir dari kalangan keluarga Rasulullah, tentu orang lebih cenderung memberinya zakat kepada dia. Demikian. Nama Rasulullah ya, demikian. Rasulullah mengharamkan zakat kepada keluarga-keluarganya. Jadi bagi orang-orang yang merasa termasuk keluarganya Rasulullah, ya dari Fatimah radhiyallahu anha, maka jangan nerima zakat. Atau diam saja, jangan perasaan keluarga Rasulullah SAW. Kemudian khafirin azallahu yakum, lantas bagaimana arti wa warisa Sulaiman Daud? Ya khafirin, bahwasanya Sulaiman mewarisi ayahnya Daud, maksudnya an-nubuwah, kenabian, bukan harta. Demikian juga arti yang di doanya Nabi Zakaria, yarisuni wa yarisu ala wa yarisu min ali Yaqub, yang mewarisiku dan yang mewarisi keluarga Yaqub. Ikhwatiddin, kalau kita artikan ayat ini adalah harta, coba bayangkan, apakah Yahya anak Zakaria mewarisi seluruh harta keluarga Yaqub sementara keluarga Yaqub itu keluarga besar? Tidak. Ini menunjukkan yang diwarisi itu adalah kenabian. Jadi Nabi Zakaria menyatakan yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, maksudnya agar ada yang mewarisiku, maksud dakwahan, dan mewarisi dakwahnya keluarga Yaqub. Dengan demikian batillah pernyataan orang-orang Syiah dan benarlah sikap Abu Bakar yang tidak memberikan, ya, yang tidak memberikan kebun tersebut kepada putrinya Rasulullah. Karena memang para nabi tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Lantas alasan lain ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ya, orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya itu bukan warisan, tapi itu adalah hibah, di mana Rasulullah SAW telah menghibahkan kebun tersebut kepada putri beliau Fatimah. Tapi malah ketika Rasulullah meninggal dan Abu Bakar naik menjadi khalifah, Abu Bakar tidak memberikan hibah haknya Fatimah radhiyallahu anha. Ini kan berarti kezaliman. Jawabannya pertama ikhwatiddin, bahwasanya tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah menghibahkan harta tersebut kepada Fatimah. Yang kedua, kalaupun diterima itu adalah hibah, bahwa kebun ini, ikhwatiddin, kebun ini bahwasanya masih dalam pengaturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Belum ada penyerahan kepada Fatimah. Belum ada penyerahan. Dan belum ada saksi. Namun orang Syiah punya dalil, juga diambil dari hadisnya Ahli Sunnah yang menyatakan ada saksinya, yaitu Ummu Aiman dan Ali bin Abi Thalib. Kan sudah cukup dua. Mengapa tidak diberikan juga? Kata kalian harus ada saksi. Ya ada saksi. Ikhwatiddin azallahu iyyakum, dalam masalah saksi dalam syariat Islam itu harus ada dua orang laki-laki. Harus ada dua orang laki-laki. Dan sebagai pengganti satu orang laki-laki boleh dua orang perempuan. Sementara ini satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Kurang satu perempuan lagi. Makanya saksinya tidak terima. Ya, saksinya tidak terima. Saksi ini berfungsi ikhwatiddin menyaksikan bahwasanya adanya serah terima dari Rasulullah SAW kepada putri beliau Fatimah. Pengalihan hak milik. Tapi karena saksi tersebut, ya, tapi karena saksi tersebut tidak mencukupi, maka Abu Bakar tidak memberikannya. Ini kalau diterima pernyataan hibah tadi. Kalaulah diterima, tetap saja tidak bisa jadi satu landasan. Intinya kalau mereka punya celah dikit, mencela Abu Bakar, dicela. Kemudian ikhwatiddin azallahu iyyakum, kata orang Syiah dengan berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya sangat panjang. Ya, hadis sangat panjang. Saya bacakan sebagiannya. Berkata Abu Bakar bahwasanya dari Aisyah, "Anna Fatimah alaihi salam bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala ila Abu Bakar tas'aluhu mirasaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma afa'ullahu alaihi bil Madinah wa fadaki mimma baqiya min khumusil Khaybar." Bahwasanya Fatimah mengirim utusan kepada Abu Bakar minta warisan ayahnya, ya, dari harta yang diberikan Allah kepada Rasulullah di Madinah, apa yang 1/5 yang beliau dapati dari Khaybar. Kata Abu Bakar, "Inna Rasulullah SAW qal," bahwasanya Rasulullah bersabda, "La narisu ma tarakna sadaqah." Sungguhnya para nabi itu tidak mewarisi. Apa yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Inilah alasannya. Kemudian ikhwatiddin azallahu iyyakum, sampai Fatimah radhiyallahu anha marah terhadap Abu Bakar. Nah, ini hadis Bukhari. Disebutkan fawajadat Fatimah tu ala Abi Bakrin fi dzalika fahajarathu falam tukallimhu hatta tufiyat. Maka Fatimah ada merasa tidak enak dengan Abu Bakar hingga Fatimah fahajarathu, Fatimah memboikot Abu Bakar, tidak ngomong dengan dia, tidak bicara dengan Abu Bakar hingga beliau wafat. Fatimah disebutkan dalam hadis ini Sahih Bukhari, hadisnya sahih, memboikot Abu Bakar. Padahal sebagaimana kita ketahui, la yahillu li muslimin ayyah yura akahu faqa salatin, tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Dan ini Fatimah memboikot Abu Bakar yang waktu itu adalah pemimpin khalifah hingga beliau wafat gara-gara masalah kebun, masalah harta yang ada di Madinah juga. Kemudian ya khafirin azallahu iyyakum, kita jawab dulu ini. Ya, kita jawab ini. Hadis ini tidak menunjukkan cacatnya Umar radhiyallahu anhu. Bahkan orang-orang Syiah telah berani secara tidak langsung menyatakan Fatimah melanggar syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis juga disebutkan barang siapa yang memboikot saudaranya setahun, maka sama seperti dengan membunuhnya. Dosa seperti membunuhnya. Sementara Fatimah, dari mulai diangkatnya Abu Bakar hingga dia wafat, itu selama 6 bulan. Jadi dia boikot Abu Bakar selama 6 bulan. Ikhwatiddin azallahu iyyakum, orang Syiah meyakini pemboikotan ini ya enggak ngomong, pokoknya kalau orang Medan bilang SKP. Ya, karena enggak ada ungkapan yang lebih tepat daripada SKP. Al-Sunnah wal Jamaah menjawab, maksud fahajarathu lam yukallimuhu, perhatikan, fahajarathu lam yukallimuhu, ya, Fatimah, ya, Fatimah menjauhkan Abu Bakar dan dia tidak bicara, maksudnya setelah Abu Bakar tidak memberikan harta tersebut kepada Fatimah, Fatimah pun dan menyebutkan dalilnya, Fatimah setelah itu tidak membicarakan lagi permasalahan itu dengan Abu Bakar. Itu maksudnya. Bukan memboikot dan tidak berbicara lagi. Enggak. Fatimah setelah mendengar hadis yang sebutkan Abu Bakar, dia tidak lagi membicarakan hal itu dengan Abu Bakar. Jadi bukan memboikot dan tidak ngomong dengan dia. Demikian ikhwatiddin. Jadi ini yang diselipkan. Kemudian masih dalam masalah hadis ini. Kemudian setelah Fatimah radhiyallahu anha wafat, dia tidak mengabarkan wafatnya Fatimah kepada Abu Bakar. Kemudian ikhwatiddin azallahu iyyakum, setelah itu barulah tahu Abu Bakar akan wafatnya Fatimah dan dia menemui Ali bin Abi Thalib. Maksudnya Abu Bakar menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan apa kata Ali bin Abi Thalib? Kata Ali bin Abi Thalib, dari sini orang Syiah menyatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib merasa telah dirampas hartanya dan dirampas wewenangnya yaitu khalifah oleh Abu Bakar. Pernyataan Ali bin Abi Thalib adalah faqala Ali, inna qad arafna fadlak, kami mengetahui bagaimana keutamaanmu. Wa ma ataka Allahu, dan apa yang telah diberikan Allah kepadamu. Wa lam nanfa' 'alaika khairan wa lam nunfi' 'alaika khairan fa'atahu Allahu ilaika, dan kami juga tidak menampi keutamaan yang dan kebaikan yang diberikan Allah kepadamu. Walakinnaka istabdatta 'alaina bil amri, tetapi kamu telah bersikap sewenang-wenang kepada kami. Kata-kata sewenang-wenang ini saya ambil daripada salah satu situs Syiah, ya. Mereka mengartikan begini. Mereka artikan, tetapi kamu telah kami tidak mendengki kebaikan yang telah Allah berikan kepadamu. Namun engkau telah bersikap sewenang-wenang kepada kami. Sewenang-wenang dalam memperlakukan kami. Demikian Khafiddin. Padahal arti istabdattu kalau kita lihat dalam bahasa Arab dan diartikan oleh para ulama lughah serta para muhaddisin, arti istabdattu adalah yaitu lam tusyawiruna, engkau tidak bermusyawarah kepada kami dalam masalah harta tadi. Jadi Abu Bakar memutuskan tanpa bermusyawarah kepada Ali bin Abi Thalib. Demikian Ikhwan Fiddin. Tetapi orang Syiah membawakan hadis ini, tetapi kamu bersikap sewenang-wenang kepada kami dalam masalah ini. Masalah ini yang mereka bawakan adalah masalah kekhalifahan. Begitu. Kenapa kalian tidak bermusyawarah? Begitu. Demikian Ikhwan Fiddin. Kalian telah bersikap sewenang-wenang terhadap hak kami. Maksudnya, orang Syiah mengartikan masalah khalifah. Seolah-olah, ya, Ali sendiri menyatakan yang tercantum dalam riwayat Bukhari di buku kalian, katanya. Ya, di buku kalian. Bahwasanya Ali sendiri mengatakan Abu Bakar telah merampas haknya Ali bin Abi Thalib dengan dalil ini. Jadi mereka memplesetkan makna hadis. Memplesetkan makna hadis. Demikian ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ada satu hal lain ikhwan fiddin yang perlu diketahui, masih dalam masalah perselisihan antara Fatimah radhiyallahu anha dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yaitu masalah harta tadi, sehingga Fatimah radhiyallahu anha marah kepada Abu Bakar. Kan begitu, marah karena tidak diberi warisan tersebut. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, barang siapa yang memusuhi dia, maksudnya Fatimah, maka dia telah memusuhi aku. Barang siapa yang membuat dia marah, berarti dia telah membuat aku marah. Lafaznya yaitu man aghdabaha aghdabani. Barang siapa yang membuat Fatimah marah, berarti dia telah membuat aku marah. Dan Abu Bakar di awal masa pemerintahannya telah membuat Fatimah marah, berarti dia juga telah membuat Rasulullah marah. Orang seperti ini tidak layak diangkat menjadi khalifah. Ujung-ujungnya ke sana para Khafiddin. Enggak ke mana-mana, ke sana aja ujungnya. Khafiddin jazakallahu iyyakum. Perhatikan ya. Kalau masalah membuat Fatimah marah dan Fatimah radhiyallahu anha yang merupakan putri Rasulullah juga sama seperti sahabat-sahabat lain, tidak maksum. Maksum itu tidak suci dari kesalahan. Lantas kalau hanya sekedar marah, lantas berarti marahlah Rasulullah, berarti orang ini berhak untuk mendapatkan ancaman neraka. Maka kita perhatikan, Ali bin Abi Thalib juga pernah membuat Fatimah marah. Ali bin Abi Thalib, kita ini bukan mencela Ali bin Abi Thalib, tidak. Tapi karena Ali bin Abi Thalib itu mereka anggap lebih baik dibandingkan Abu Bakar dan pokoknya segalanya Ali bin Abi Thalib, kita meletakkan posisi sebagaimana porsi yang sebenarnya. Kalau sekedar marahnya Fatimah maka orang tersebut berhak mendapatkan ancaman neraka, maka Ali bin Abi Thalib juga pernah membuat Fatimah marah. Contohnya, ikhwatiddin azanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dalam sebuah kisah bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah meminang putrinya Abu Jahal. Anda pernah dengarlah. Mau memadu Fatimah. Fatimah masih waktu itu masih istri beliau, tapi Ali bin Abi Thalib ingin melakukan poligami dengan menikahi putrinya Abu Jahal. Ini yang baik ibu-ibu. Yang enggak mau berpoligami. Itu Rasulullah saja enggak ingin putrinya dipoligami. Itu ada dalilnya? Nah, begitu. Tapi itu tidak kita bahas. Itu bahasa khusus, daurah khusus masalah poligami. Ini masalahnya lain. Ini masalah Syiah. Di mana Khawidin waktu itu Ali bin Abi Thalib ingin mempoligami Fatimah radhiyallahu anha dengan menikahi putri Abu Jahal. Kemudian hatta atat abaha sallallahu alaihi wasallam batiyah, sampai Fatimah ngadu ke ayahnya sambil menangis. Nah, demikian. Kemudian fakhotoba idzaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan khutbahnya. Ala inna Fatimah bid'atun minni. Sesungguhnya Fatimah adalah termasuk keluargaku. Yu'dini ma adaha. Akan menyakitku apa saja yang menyakiti dirinya. Wa yuribuni ma rabaha. Dan akan mencemaskanku apa saja yang membuat dia cemas. Faman aghdabaha aghdabani. Barang siapa yang membuat dia marah, berarti dia telah membuat aku marah. Ini hadis Rasulullah. Mengapa hadis ini tidak diimplementasikan kepada Ali bin Abi Thalib? Sampai waktu itu Fatimah marah. Kenapa mereka tidak katakan Ali bin Abi Thalib berhak mendapat azab? Seharusnya kan ya fair lah. Kalau memang Abu Bakar mendapat azab karena Fatimah marah, berdasarkan dalil ini berarti Ali bin Abi Thalib juga seperti itu. Namun ternyata mereka, ya mereka ibaratnya tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan. Artinya kalau untuk orang oke, untuk awak tidak. Kenapa tidak fair ikhwatiddin? Kemudian pernah juga Fatimah radhiyallahu anha dibuat marah oleh Ali bin Abi Thalib, tengkar. Kali ini bukan Fatimah yang pergi, tetapi Ali bin Abi Thalib yang pergi. Keluar, kemudian dia di masjid dan tidur di masjid. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Aina ibnu ammik? Mana anak pamanmu? Aina ibnu ammik? Mana anak pamanmu? Perhatikan ikhwatiddin, anak itu adalah anak dari saudara ayah. Ya, anak dari saudara ayah, dari sepupu dari saudara ayah. Makanya dalam Islam boleh nikah dengan anak saudara laki-laki ayah. Adapun di adat-adat kita yang adat Minang, adat Jawa itu enggak boleh kan? Ini dalilnya bahwasanya boleh. Kata Rasulullah, "Aina ibnu ammik? Mana anak pamanmu?" Qalat, dia berkata, "Ghadabani." Dia marah tadi ya Rasulullah. Fa kharaja wa lam yaqil indi. Dia marah dan dia tidak tidur siang di rumahku. Kemudian Rasulullah mengutus orang cari di mana Ali bin Abi Thalib. Ya, karena dia marah. Ternyata ditemukan Ali bin Abi Thalib tidur di masjid yang waktu itu masih tanah. Sehingga dia terkena tanah. Dan Rasulullah pun mendatangi Ali bin Abi Thalib dan memanggil dia, "Ya Aba Turab." Wahai ayahnya tanah. Itu kunyah bin Abi Thalib. Demikian ikhwatiddin. Ya. Jadi semata-mata kemarahan Fatimah tidak bisa dijadikan dalil untuk mencela para sahabat yang lainnya. Khafidin azillahu iyyakum. Sebenarnya ada beberapa lain, beberapa hal lain yang perlu kita bicarakan. Kemudian masalah Faruq. Iya, nantilah, karena waktu kita sebenarnya tidak mencukupi, Khafidin rahimanallahu iyyakum. Hanya saya bacakan saja yang terakhir. Yang perlu. Jadi saya katakan bahwasanya orang-orang Syiah mencela para sahabat, bahkan imam mereka sendiri. Bukan berarti Ali bin Abi Thalib bukan imam kita, enggak. Ali bin Abi Thalib tetap imam kita. Hanya kita tempatkan dia pada porsi yang sesuai. Orang Syiah mencela para sahabat, bahkan Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab orang Syiah sangat terkenal. Ini sampai berjilid-jilid. Ucapan ini ada pada jilid ke-29. Berarti kan banyak jilidnya. Buku Biharul Anwar. Dalam kitab Biharul Anwar, buku punya orang Syiah ini, bahwasanya Abi Ja'far pernah berkata, "Ya Jabir, hal laka min himar yasiru bika fayablugha bika min al-matla'i ila al-maghrib." Wahai Jabir, maukah engkau aku tunjukkan seekor keledai yang dapat menyampaikan kamu dari mulai membawa kamu dari mulai matahari terbit, tempat terbit sampai dia terbenam, artinya membawa kamu dari timur ke barat. Kata Jabir, "Ya Abu Ja'far, anna li hadza?" Ya Abu Ja'far, apa ada keledai seperti ini? Yang membawa dia, bisa membawa dia dari mulai timur sampai ke barat sana. Faqala Abu Ja'far. Lantas Abu Ja'far berkata, "Padalika Amirul Mukminin." Keledai itu adalah Amirul Mukminin, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibilang keledai oleh mereka. Luar biasa, kurang ajar. Padahal imam mereka. Ini dalam kitab Biharu Anwar, juz 29, halaman 136. Kemudian dalam tafsir yang ditulis oleh Ali bin Ibrahim Al-Kumi, ini terkenal ini tafsirnya. Kalau kita Tabari begitu, Ibnu Katsir, mereka punya tafsir khusus, tuan Syiah, yaitu Ali, nah Ali lagi di sini. Ali bin Ibrahim Al-Kumi. Ketika dia mentafsirkan, "Inna Allah la yastahyi ayyadhiba masalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan contoh, ya, seperti nyamuk dan yang di atas nyamuk. Kemudian dia pun mulai mentafsirkan apa yang dikatakan nyamuk dan apa yang dikatakan di atas nyamuk. Ali bin Ibrahim Al-Kumi mengatakan, "Al-ba'udah," nyamuk yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bilang nyamuk kan mereka. "Fama fawqaha," siapa yang dikatakan fawqaha? Yang di atas nyamuk itu lalat, apalah, pokoknya lalat apalagi. Yang seterusnya, kecoa. Siapa fama fawqaha? Yaitu Rasulullah SAW. Apalagi yang tinggal? Apa yang tinggal? Yang gak dicela oleh orang-orang Syiah. Demikianlah ikhwatiddin, azanallah wa iyyakum, sebagai penutup ya kajian kita, bahwasanya orang Syiah itu mencela seluruh para sahabat. Ikhwatiddin, apa sebenarnya tujuannya? Tujuan mereka para ikhwatiddin, azanallah wa iyyakum, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merusak agama Islam. Karena dinul Islam tidak sampai kepada kita kecuali melalui para sahabat. Dengan mencela para sahabat, disitulah dia bisa merusak dinul Islam. Al-Quran. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran itu sudah diubah-ubah? Diubah-ubah oleh para sahabat. Sementara Al-Quran ini salah satu fondamen yang sangat penting dalam ajaran Islam. Namun, karena Al-Quran ini juga diriwayatkan dari sahabat, maka Al-Quran yang ada di tangan kita tidak ada apa-apanya bagi mereka. Al-Quran yang sebenarnya adalah yang ada di tangan imam-imam mereka. Sunnah Rasulullah yang dibawa oleh para sahabat. Kalau tidak dari sahabat, dari siapa kita ukil? Makanya mereka mengatakan Abu Hurairah fasik. Na'udzubillah min dzalik. Abu Hurairah saja yang dia fasikkan, yang mereka fasikkan berapa ribu hadis yang enggak bisa kita pakai. Makanya Fakhruddin, ini merupakan misinya orang-orang Yahud, di mana mereka tidak berani mengatakan merubah ataupun memerangi kaum muslimin, menyatakan bahwasanya kaum muslimin itu sesat, tidak berani langsung begitu, tapi dengan cara menyatakan person-person, icon-icon agama Islam, yaitu para sahabat. Ikhwatiddin azzaallahu iyyakum, itulah tujuan mereka yang sebenarnya. Bukan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita berdiri bersama para sahabat. Bahkan kita tidak hanya berdiri bersama para sahabat, kita juga berdiri bersama para sahabat dengan agama yang mereka bawa. Mereka tidak berdiri bersama para sahabat, apalagi bersama agama yang mereka bawa, yang dibawa oleh para sahabat. Demikian ikhwatiddin azzaallahu iyyakum, apa yang telah kita sampaikan itu merupakan sekelumit dan sangat sedikit sekali dari syubhat-syubhat yang disebarkan di kalangan kaum muslimin oleh orang-orang Syiah demi meragukan, demi membuat keraguan di kalangan kaum muslimin. Mereka tidak menukil buku-buku hadis-hadis dari kalangan mereka, tapi mereka mencatut hadis-hadis yang diakui oleh orang Sunni guna meragukan akidah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian ikhwatiddin azzaallahu iyyakum. Aku lu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisair muslimin innahu wal ghafur rahim. Silakan jika ada pertanyaan. Demikian kami membuatkan akuan. Sesi yang kedua, karena kalau ada sesi tanya jawab, waktu kita cuma 15 menit. Yang bertanya itu sudah 10 aja, 10. 10 nanti persiapan zuhur, 10 aja. Ya, 10 ya. Orang Syiah nyatakan bahwa Rasul itu tidak buta huruf dengan alasan bahwasanya Rasul itu adalah orang yang pintar, ahli ekonomi, ahli strategi. Benarkah demikian? Itu jelas dulu ikhwatiddin. Jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam soal Al-Ankabut. Wa ma kunta tatlu min qablihi minal kitab wala tahuttu bi yaminik. Allah menyebutkan. Ini menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kamu itu tidak bisa baca buku, juga kamu tidak bisa menulis dengan tangan kananmu. Ini jelas sekali menyebutkan seperti itu. Allah yang menyebutkan dalam soal Al-Ankabut. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli strategi, ahli ekonomi, itu tidak bertentangan dengan apa namanya? Ketidakbisaannya beliau menulis dan membaca. Bahkan ini juga merupakan sebuah penekanan, penguatan benarnya Al-Quran. Benarnya Al-Quran yang dibawa Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Rasulullah itu bukan orang yang pandai menulis, apalagi mengarang-arang buku. Ya, bukan. Sementara Al-Quran yang beliau bawa, tidak ada seorang pun yang sanggup menandinginya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, aku di surat ini misli, silakan buat satu surat saja. Allah menantang. Ya, kalau seandainya Quran ini buat Rasulullah, pertama saya akan baca, tidak bisa nulis, berarti tidak mungkin buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara hasil yang dibawa Rasulullah itu tak bisa seorang pun, tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Tandanya Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hikmah tidak bisanya Rasulullah SAW membaca. Demikian. Oh, Rasulullah kan ahli ekonomi. Bukankah yang membimbing Rasulullah adalah Allah Subhanahu Wa Taala langsung, ya, langsung dan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan sebuah penghalang dia itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi batillah, ya, batillah persangkaan seperti ini. Dan sebenarnya persangkaan ini, ucapan ini tidak hanya di, kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Syiah seperti itu, banyak kelompok kaum muslimin yang meyakini hal ini. Seperti dahulu ada kelompok yang bernama An-Naba, mungkin antum pernah mendengar kelompok An-Naba dulu, sekarang tak ada atau enggak, ya, ketemu dengan saya di sebuah kapal, di kapal Kelut. Dia katakan, tidak cerita, Rasulullah mana mungkin Rasulullah tidak bisa membaca. Allah menyebutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Ya, yang disuruh baca ini adalah, kata mereka, baca kondisi, baca keadaan umat, bukan baca huruf. Begitu. Ini yang mereka tafsirkan. Ya. Ya, kalau kita tafsirkan ke sana, ikhwatiddin, boleh-boleh saja. Tapi bagaimana dengan ayat yang kita baca tadi? Berarti ketika Jibril datang memeluk Rasulullah SAW, yang pertama sekali dapat wahyu, pertama sekali turunnya wahyu, Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Ma ana biqari, kata Rasulullah, aku enggak bisa membaca. Jadi ma di situ bukan ma nafi, tapi apa namanya? Bukan ma mausul, tapi ma nafi. Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Bukan apa yang saya baca, bukan begitu. Kalau ma mausul itu apa yang saya baca artinya? Apa yang mau saya baca? Mana? Begitulah kira-kira. Ya. Tapi ma ini adalah ma nafi. Jadi mereka mengartikan ma-nya di situ ma-sul. Apa yang mau saya baca? Tapi sebenarnya tidak demikian ikhwatiddin. Ya? Nah, jelas sekali. Ini apa namanya pemahaman apa yang kami dengan cara logika. Logika tidak dipakai sama sekali ketika sudah jelas ada nafsnya. Siapa saja tokoh-tokoh ulama sekarang yang pemikirannya dan pemikiran Syiah khususnya di Indonesia. Ya antum tahu sendirilah. Di antaranya yang sedang dibantah-bantah oleh Ustaz Alvin Badri, siapa? Hah? Ketua PBNU. Iya. Ketua PBNU Said Agil, apa namanya? Said Agil Sirot yang sebenarnya sudah lama dia bela-bela. Padahal disertasi doktornya dia kan tamatan S3 Ummul Qura. Di situ dia membantai orang Syiah. Disertasi doktornya. Enggak tahu sampai di Indonesia jadi seperti itu bentuknya. Jalaluddin Rahmat dan lain-lain positif. Yang terpenting adalah antum harus tahu bagaimana syubhat-syubhatnya, itu pentingnya. Kalau siapapun yang dibawa, nanti kalau saya katakan, oh ini fulan, nanti kalau datang fulan yang lain yang dia nggak ketahui bahwa misi Syiah, kalau ini enggak, karena nggak dikatakan ustadz kemarin, gitu jadinya. Yang penting itu bagaimana pemikirannya. Sehingga siapapun yang datang membawa pemikiran tersebut, kita tolak, kita tahu. Apakah salat tanpa sedekap termasuk Syiah? Allahu a'lam bishawab. Intinya ya khafidin, kalau sudah akidahnya berbeda, syariatnya juga berbeda. Adzannya saja berbeda. Adzannya kan ada tambahan. Hah? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu ada tambahan. Asyhadu anna aliyu waliyullah. Asyhadu anna aliyu waliyullah. Begitu. Kemudian setelah as-salatu alal khairil amal. Makanya syahadat mereka juga tambah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna al-a'immah. Aku bersaksi bahwa imam-imam yang datang setelah Ali itu adalah maksum. Tapi enggak tahu saya apa bahasa Arabnya yang mereka buat. Syahadatnya pun beda. Jadi bagaimana mungkin kalau ada orang-orang yang menyatakan ingin menyatukan antara Sunni dan Syi'i? Itu enggak mungkin. Qur'annya beda. Itu belum lagi kalau kita bahas tentang Quran-Quran yang dinyatakan orang Syiah telah dirubah oleh Utsman bin Affan dan Abu Bakar serta Umar. Makanya saya katakan tadi, ini masalah masih sedikit sekali dari yang kita kupas. Terlalu sedikit pun. Sedikit pun itu sudah membuat antum gelisah kan, duduk sana, duduk sini. Apalagi sudah satu hari yang. Tapi cukuplah. Ya, untuk sementara. Maka tadi pernah, saya ingin ada mengatakan pada panitia, mau saya ucapkan, buat bagian pertama. Gitu. Tapi bagian pertama yang sudah mulai gelisah kan. Ademikian ikhwatiddin azza wa iyyakum. Apa lagi? Habis, enggak ada pertanyaan. Selesai lah berarti. Oh, ada lagi. Saya kira saya selesai. Bagaimana kedudukan hadis Ghadir? Ghadir kum di sisi ahli sunnah dan menjadi hujah bagi orang Syiah. Fafidin azallahu iyyakum, sebagaimana saya katakan tadi, ya banyak hadis-hadis yang dijadikan sebagai hujah. Ya, banyak yang dijadikan hujah. Hanya saja saya belum ingat, ini pernah saya baca tentang hadis Ghadir kum ini juga dijadikan sebagai dalil untuk mencela ahli sunnah wal jamaah. Dan tadi sebenarnya ada apa namanya? Ada fashionnya untuk itu. Apakah Zaidiyah termasuk ahli sunnah? Ikhwatiddin, Zaidiyah, kita katakan Zaidiyah dalam masalah pandangan terhadap Ali bin Abi Thalib tidak termasuk ahli sunnah. Ya, kita katakan bukan berarti mereka tidak ahli sunnah, sama sekali enggak. Dalam masalah pandangan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib itu tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya yang paling afdol setelah Rasulullah, yang paling afdol adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian dan seterusnya. Kemudian sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, asyara mubarak, 10 orang yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Termasuk juga ikhwatiddin, ahli sunnah wal jamaah meyakini tentang kesolehan Muawiyah bin Abi Sufyan, karena yang paling dimusuhi, tak kalah yang paling dimusuhi orang Syiah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan di Indonesia Di Indonesia, ketika mereka ada buku-buku tentang khalifah, Khulafaur Rasyidin ada berapa katanya? 5 kan? Antum pernah melihat Khulafaur Rasyidin yang 5? Pertama Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, yang keempat Ali, yang kelima? Bukan Umar bin Abdul Aziz. Coba perhatikan. Ya. Padahal Umar bin Abdul Aziz itu tidak lebih baik ketimbang Muawiyah. Muawiyah itu sahabat, tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, kibar tabi'in, membuat sebuah kitab tentang penetapan bahwasanya Muawiyah lebih afdal ketimbang Umar bin Abdul Aziz. Ini kian ifafiddin. Sebagaimana hadis yang sangat terkenal, la tasubu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Sahabat itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Muawiyah sebagai juru dakwahnya Rasulullah, juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Syiah sekarang berpusat di Iran. Seperti kita ketahui, Iran sekarang mengembangkan nuklir. Nuklir enggak urusan kita ya, Fakudin ya. Mengenai nuklir, reaktor nuklir yang sedang sibuk mereka sibukkan oleh Amerika, rahasia segala macam, mengembangkan reaktor-reaktor yang katanya untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan sipil, ternyata digunakan untuk itu udahlah. Urusan bukan urusan kita masalah itu, karena membuat nuklir itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ya. Membuat nuklir tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah kecuali tujuannya untuk apakah hal ini tidak dipergunakan di masa depan untuk menghancurkan Sunni? Enggak tahu saya. Kita ketika kita tidak suka dengan orang-orang Syiah dan orang-orang Iran, bukan berarti kita lantas menuduh-nuduhnya tanpa alasan yang benar. Apakah bisa jadi? Bisa jadi. Kalau kita lihat bagaimana dendam mereka dengan orang Sunni, ya, dendam mereka dengan orang Sunni. Kalau mereka berada di Indonesia, kebanyakan orang-orang Sunni malah membela. Banyak, bukan kebanyakan, banyak orang Sunni membela. Sudahlah, ini Indonesia ini negara demokrasi. Setiap pemikir boleh, jangan ada masalah. Ya, terutama orang-orang yang bertitel intelektual. Ngapa? Mereka kan bebas. Syiah dikatakan sesat di Indonesia, karena apa? Karena di Indonesia itu umumnya orang Sunni. Coba orang-orang Sunni yang ada di Iran. Kan menyatakan Sunni yang sesat. Jadi kita kalau menyatakan sesat itu, jangan sembarangan. Kita katakan sesat orang karena kita pakai kacamata kita. Coba kita pakai kacamata dia, gak nampak sesatnya. Sebagaimana orang Syiah yang dikatakan di Indonesia itu sesat karena di sini orang Sunni, maka orang Syiah pun yang di Iran mengatakan orang Sunni itu sesat karena mereka umumnya orang Syiah. Demikian, kalau begitu gak ada yang benar. Gak tahu mana yang benar, apa standar kebenaran. Coba tanya orang Ahmadiyah. Coba tanyakan, Pak, Bapak sesat enggak? Woi, coba bilang kami sesat. Mana ada orang yang mengatakan, Bapak orang Ahmadiyah, iya. Tapi saya Ahmadiyah itu sesat. Itu orang sedeng kalau udah begitu. Masa dia meyakini sesuatu, lantas dia menyatakan itu? Apa namanya, sesat? Enggak mungkin. Setiap orang meyakini sesuatu, berarti dia meyakini kebenarannya. Kalau seandainya kita menilai kebenaran sesuai dengan apa yang dipahami orang tersebut, ya mana ada yang benar. Berarti kebenaran itu nisbi, gak jelas. Begitu jadinya. Coba tanya orang Nasrani, ente kafir gak? Enggak katanya. Kalian yang kafir, bukan kami. Iya kan? Tanya orang Muslim, orang Nasrani Yahudi itu kafir gak? Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan gak? Enggak, kan gak satu jari Roma. Masa menuju Allah disamakan dengan menuju Roma? Sedang menuju masjid dakwahnya banyak jalannya. Dari depan, dari samping, dari sini. Tidak bisa disamakan. Menuju Allah itu hanya satu jalan, ikhwatiddin. Demikian ya. Jadi, ikhwatiddin azallahu iyyakum. Dan anehnya lagi, di Indonesia, kalau orang-orang Sunni bersikap tegas, kalau orang Syiah itu dicela, dikatakan melanggar HAM. Tapi mereka tidak tahu, tidak lihat bagaimana tertekannya orang-orang Sunni yang ada di Iran. Tertekannya orang-orang Sunni yang ada di Suriah. Coba tengok sekarang. Bagaimana pembantaian yang terjadi? Mereka nggak tahu HAM, ya? Mereka tuh nggak tahu HAM. Alhamdulillah ya kum. Makanya masalah ini ya memang sebagaimana yang kita ketahui sejak tadi bahwasanya orang-orang Syiah itu mereka nggak punya kaidah. Yang penting kalau mereka untung mereka ambil dari manapun dia. Kalau mereka rugi mereka akan campakkan, walaupun itu dari mereka sendiri. Iya, ini sudah biasa-biasa ya, biasa kayak. Apakah Quraisy Syiah berpemahaman Syiah? Sekali lagi, Khofiddin, tentang pemahaman tentang orang, antum bisa menilai sendiri setelah antum mengetahui prinsip-prinsip ahli sunnah. Saya tekankan lagi, yang penting sekali kita pahami adalah prinsip ahli sunnah. Kalau orangnya itu bisa saja siapapun yang membawanya, tapi memang ada gembong-gembong yang perlu di diperhatikan ataupun diwaspadai. Ya, karena waktu kita sudah habis, Ikhwafiddin, saya kira itu saja kajian kita. Dan afwan, di sini ada beberapa pertanyaan juga cukup bagus, tapi kalau kita jawab tidak cukup waktunya. Demikian Ikhwafiddin, lebih dan kurang mohon maaf. Aku lupa lihat astaghfirullah li walakum wa sallam muslimin inna huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.